Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya wa ad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, tanggal 26 Dzulqa'dah 1440 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 29 Juli 2019, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banyumas, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Para pendengar Radio Bas FM di Solo Tigo dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dan juga dimanapun Anda berada. Serta para pemirsa UV TV dan Roja TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita masih melanjutkan kajian kita tentang fikih pendidikan anak. Kali ini memasuki seri nomor 136 dengan tema fokus pada perilaku baik anak. Tema ini masih ada hubungannya dengan tema sebelumnya, yaitu fokus pada kelebihan anak. Saya telah sampaikan pada pertemuan itu bahwa fokus itu diperlukan dalam setiap aktivitas. Sholat harus fokus, ya. Kemudian bekerja juga harus fokus. Termasuk juga mendidik anak. Mendidik anak pun harus fokus. Kenapa harus fokus? Supaya kita bergerak ke arah yang benar. Kalau kita tidak fokus, maka upaya yang kita lakukan tidak akan tertuju kepada sebuah tujuan. Maka bapak dengan ibu, suami dengan istri perlu untuk duduk bersama menentukan fokus kita itu kemana. Anak-anak kita itu pengen kita jadikan seperti apa. Itu harus sepakat dulu. Kalau tidak, nanti anak akan kebingungan. Bapaknya ke utara, ibunya ke selatan. Bapaknya ke timur, ibunya ke barat. Bingung nanti anaknya. Tapi kalau misalnya bapak dan ibu sudah sepakat, ayo kita sama-sama pergi ke utara, maka satu keluarga pun akan enak menuju ke arah utara. Itulah pentingnya fokus. Dan saya yakin semua dari kita itu pengen membikin atau membuat anak itu menjadi anak yang baik. Setuju? Setuju. Kita semua sepakat pengin anak kita soleh dan solehah. Setuju? Yes, berarti semuanya setuju. Tapi apakah cara kita mendidik anak sudah mengarah kepada tujuan itu? Itu lain cerita. Ya. Boleh kita katakan saya pengin anak saya soleh, saya pengin anak saya baik. Tapi ternyata cara kita mendidik anak kadang-kadang malah tidak sesuai dengan tujuan tersebut. Ibarat orang pengen pergi ke Jakarta, Kalau ke Jakarta itu ke arah barat apa timur? Barat. Kok malah naik mobil ke arah mana? Timur. Ya enggak sampai. Ya. Maka setelah menentukan tujuan, kita harus menentukan langkahnya seperti apa. Ya. Ada sebagian orang tua pengen anaknya punya perilaku baik, tapi yang selalu diperhatikan perilaku buruk anak. Bagaimana anak akan baik seandainya yang diperhatikan perilaku buruknya? Kalau pengen anak itu baik, kan seharusnya diperhatikan perilaku apanya? Baiknya. Dan saya sampaikan di sini bahwa ternyata banyak masalah terjadi dalam pendidikan anak itu, ternyata yang bikin masalah siapa? Ternyata yang bikin masalah orang tuanya. Dan kita harus siap, kalau ngaji itu harus siap untuk memperbaiki diri. Jadi kalau panjenengan ngaji, terus dari awal panjenengan sudah merasa nyong benar, orang mungkin salah, wis rasa ngaji bae. Ya. Ngaji itu untuk memperbaiki diri. Maka kita harus siap untuk ternyata saya keliru selama ini. Berarti ayo diperbaiki. Saya sampaikan tadi bahwa banyak masalah dalam pendidikan anak itu ternyata yang bikin masalah adalah siapa? Orang tua. Contoh seperti ini. Kita itu sering bereaksi ketika anak melakukan perbuatan jelek. Contoh misalnya, anak itu susah sekali dibangunkan untuk subuhan. Apakah panjenengan bereaksi saat itu? Bereaksi apa betul? Bukan hanya bereaksi, beraksi. Supaya anak itu bangun. Dan caranya bisa macam-macam. Ya, pelan-pelan. Ya, nah, ternyata enggak mempan. Ya, volumenya diapakan? Dinaikkan. Ya. Kalau volume biasanya nak 20, ya. Volumenya naikkan sampai berapa? Yo, masa langsung 100. Ya. 20, 50, lama-lama apa? 100. Kok belum bangun? Ya. Ambil apa? Ambil alat. Alatnya bisa sapu, bisa macam-macam. Bisa air, ya. Macam-macam lah intinya. Jadi kita akan beraksi ketika anak melakukan sesuatu yang negatif. Tapi coba lihat, ketika anak tidak dibangunkan sudah bangun sendiri, malah bahkan bangunin jenengan. Ya, biasanya anak yang dibangunkan, sekarang anak malah bangunkan jenengan. Apakah saat itu jenengan bereaksi? Bereaksi itu artinya, Masya Allah, anak soleh sudah bangun. Apa jenengan seperti itu? Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Nggih, Masya Allah. Banyak orang tua yang jawabannya boten. Ketika anak berperilaku positif, kita tidak bereaksi. Ketika anak berperilaku negatif, kita baru bereaksi. Itu namanya salah fokus. Salah apa? Fokus. Kalau kita pengin anak kita baik, seharusnya kita fokusnya kepada perilaku baik anak, bukan perilaku buruknya. Kalau kita punya cara mendidik seperti ini, terlalu fokus kepada perilaku buruk dan mengabaikan perilaku baik anak, maka akan berdampak buruk kepada anak. Apa dampaknya? Banyak. Saya sampaikan dua contohnya di sini. Yang pertama, anak akan semakin meningkatkan volume kenakalannya. Alias anak akan semakin nakal. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena dengan berjalannya waktu, anak begitu salah ditegur, anak salah ditegur, dimarahi. Anak itu merasa, saya akan dilihat sama orang tua saya kapan? Kalau berbuat salah. Sehingga karena dia butuh untuk dilihat sama orang tua, karena dia butuh dengan perhatian orang tua, dan orang tua tidak memperhatikan dia kecuali setelah melakukan kesalahan, maka supaya dia mendapatkan perhatian dia, oh berarti supaya diperhatikan, saya harus berbuat salah. Paham ini? Bisa dipahami? Kapan orang tua menegur saya? Kalau saya berbuat salah. Kalau saya tidak berbuat salah, saya tidak ditegur sama orang tua saya. Maka supaya ditegur sama orang tua, saya harus berbuat salah. Berarti tambah nakal atau tambah reda? Tambah nakal. Bapak, ibu yang kami hormati, para pendengar, para pemirsa. Anak itu butuh perhatian atau tidak? Butuh atau tidak? Butuh. Jangankan anak, panjenengan yang sudah dewasa saja, itu butuh perhatian. Ibu-ibu, panjenengan kalau enggak diperhatikan suami, enak atau tidak? Enak atau tidak? Tidak. Bapak-bapak, kalau enggak diperhatikan sama ibu, enak atau tidak? Enak atau tidak? Tidak. Coba panjenengan pulang sampai ke rumah nanti ini pulang ke rumah ba'da zuhur, belum ada nasi, belum ada lauk, ya pengen minum galonnya kosong, ya pengen tidur kamarnya berantakan, mau mandi air di bak habis, enak atau tidak pak? Enggak enak. Ya. Orang itu butuh perhatian. Kalau seandainya dewasa, orang yang sudah dewasa saja butuh perhatian, apalagi anak-anak. Bukan hanya anak-anak, termasuk remaja, anak SMP, SMA, itu mereka butuh perhatian. Panjenengan tahu anak-anak yang biasa berada di perempatan, yang warna rambutnya apa? Oranye. Ya, kemudian cukurannya aneh-aneh. Nggih. Ada yang dibikin rambutnya berdiri kayak gini, lancip ke atas, ya. Ada yang dibikin sebaliknya tengah bolong. Ya, yang sininya ada rambutnya. Kemudian pakai anting, ada yang di kuping, ada yang di hidung, ada yang di bibir. Kemudian mereka berada di perempatan lampu merah. Apa yang mereka cari? Perhatian. Makanya milihnya di mana? Perempatan. Kenapa mereka enggak ngumpul di kuburan? Kenapa? Karena gak ada orang. Mereka memilih berada di tempat keramaian karena ingin diperhatikan. Begitulah kebutuhan manusia terhadap perhatian. Anak-anak kita, anak-anak itu bisa melakukan apapun agar diperhatikan. Maka orang tua yang bijak adalah orang tua yang memperhatikan anaknya tanpa harus anak itu melakukan perilaku negatif. Maka bagaimana? Apresiasi kebaikan anak. Misal panjenengan punya anak 4, laki-laki semua. Kira-kira tukaran apa mboten? Wah, itu sudah harian itu, Ustaz. Rebutan mainan, rebutan apa lagi? Makanan. Rebutan bapak sama ibu itu loh. Iya. Coba sekarang kalau misalnya kita mau tidur. Anak kanan, anak di samping kanan, samping kiri. Kalau kita madep ke kanan, anak yang satunya nangis. Kalau kita madep ke kiri, yang sebelah kanan nangis. Madep ngendi? Bingung kan? Akhirnya madep dhuwur. Dua-duanya nangis. Ada saja masalah yang membuat anak ini jadi bertengkar. Ketika anak kita ini tidak bertengkar, mainan bareng, akrab. Kakaknya datang bawa makanan, diberikan separoh buat adiknya. Atau adiknya jatuh, terus dibantu sama kakaknya diangkat. Ini baik atau jelek? Apakah jenengan apresiasi? Jenengan apresiasi atau tidak? Banyak orang tua membiarkan itu. Tidak ada apresiasi. Kapan kita melihat menegur anak kita? Ketika sedang melakukan hal yang buruk. Tukaran, rebutan, pukul-pukulan. Baru kemudian kita komen. Baru saat itu kita komentari perilaku anak kita. Tapi ketika anak kita sedang akur, ketika anak kita sedang melakukan kebaikan, tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut kita. Kita cuma nengok, oh iya wis, aman. Sudah setelah itu biar. Sehingga dari situ anak kita memperhatikan, ngemati. Dia akan belajar, oh begitu toh. Berarti bapak atau ibu akan nengok ke saya kalau saya sedang jahil. Maka supaya bapak ibu nengok, saya harus berbuat jahil. Sehingga bukan berkurang kenakalannya, tapi bertambah. Ini adalah efek buruk yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya kita lebih fokus kepada perilaku buruk anak, maka yang akan terjadi adalah barometer kebaikan dan keburukan itu menjadi buram di mata anak. Maksudnya buram itu bagaimana, Ustaz? Maksudnya anak itu enggak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Anak itu urutannya pertama mumayyiz. Apa nama? Mumayyiz. Kemudian yang kedua mukallaf. Ada istilah apa? Mumayyiz, kemudian ada istilah mukallaf. Mumayyiz itu adalah ketika anak sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Itu namanya mumayyiz. Usia berapa kira-kira ya? Anak sudah tahu, oh ini baik, ini jelek. Itu usia berapa? Pinten? Mungkin ya, mungkin usia 6 tahun, usia 5 tahun. Ini sudah mulai bisa membedakan. Berarti anak sudah nopo? Mumayyiz. Nanti berapa tahun kemudian anak akan mukallaf. Mukallaf itu sudah wajib melakukan kewajiban agama. Sudah wajib sholat, sudah wajib puasa. Kapan itu? Ketika anak sudah balig. Ketika anak sudah balig. Usia berapa balig? Ya tergantung. Nun sewu. Kalau anak wanita itu biasanya baliknya itu kalau sudah datang bulan. Usia berapa datang bulan? SMP? SD sudah ada yang datang bulan atau belum? Ada, kelas 6. Ya berarti usia berapa itu kelas 6? 6 tambah 7 pinter? 13. Berarti saat itulah wajib anak untuk menjalankan ibadah-ibadah yang memang hukumnya wajib, puasa dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, siapa yang bertugas untuk menjelaskan kepada anak ini baik, ini jelek? Siapa? Orang tua. Orang tualah yang punya tugas untuk menjelaskan kepada anak bahwa jujur itu baik, bohong itu jelek. Itu tugasnya orang tua. Tukaran, bertengkar itu baik apa jelek? Jelek, akur itu baik. Pelit itu jelek. Berbagi itu baik. Orang tualah yang bertugas untuk menjelaskan itu kepada anak. Kalau tugas ini tidak dijalankan sama orang tua, anak akan bingung, gak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dan kalau pola kita mendidik anak terlalu fokus kepada perilaku buruk anak, anak menjadi bingung, tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kenapa demikian? Karena kita tidak pernah memuji perilaku baik anak kita. Anak jadi bingung, saya melakukan ini benar apa salah sih? Wah, gak pernah diapresiasi, gak pernah dipuji sama ibu saya. Saya akur, ibu juga diem. Saya tukaran, kadang-kadang ibu juga diem karena terlalu sibuk dengan apa bu? HP. Ya. Akhirnya anak itu bingung. Sebenarnya yang benar yang mana, yang salah yang mana, yang baik mana, yang buruk mana. Anak jadi bingung. Dan itu berbahaya. Ya. Untuk perkembangan pendidikan dan karakter anak kita. Ustadz, kok ada ya orang terlalu fokus kepada perilaku buruk dan mengabaikan perilaku baik anak. Sumber masalahnya, ini saya bawakan di sini, sumber masalahnya adalah ketika kita menganggap bahwa perilaku baik anak itu biasa-biasa saja. Itu sumbernya di situ. Jadi kita merasa kalau anak akur ya biasa. Kalau anak berbagi ya biasa. Kalau anak berangkat ke masjid tepat pada waktu ya biasa. Kalau anak belajar ya biasa. Karena kita anggap biasa, sehingga kita tidak merasa perlu untuk memberikan penghargaan dan apresiasi. Ini sumbernya di sini. Padahal anak berperilaku baik itu biasa atau luar biasa? Luar biasa. Terus kalau luar biasa apa Ustaz? Ya harus diapresiasi. Kita ini dalam beragama Islam sudah diajarkan untuk terbiasa mengapresiasi kebaikan. Jadi kalau ada orang berbuat baik kepada kita, kita ini sudah dibiasakan oleh Islam untuk menghargai kebaikan orang tersebut. Contoh misalnya, ini hadisnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibn Hibban dan Syekh Al-Albani. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu." Barang siapa yang berbuat baik kepadamu, maka balaslah kebaikan tersebut. Ini apresiasi atau bukan? Apresiasi. Jadi kalau ada orang berbuat baik kepada kita, jangan kita anggap biasa. Lah, biasalah. Ya. Ada orang tetangga ngirimi kita makanan. Ada tetangga kita ngirimi kita makanan. Dia nyayur bening, dia kirimi satu rantang sayur bening ke tempat kita. Dia berbuat baik atau tidak? Berbuat baik. Kita diajarin oleh Islam untuk membalas kebaikannya. Bagaimana membalasnya? Dikirimi jangan bening. Balasnya pripun? Jazakallah khairan. Wis. Ego tok. Ya balas kirim lagi. balas, kirim lagi. Kirim apa? Jangan bening-bening. Napa kinten-kinten? Gule, masya Allah. Ya minimal sop lah. Minimal napa? Sop. Wonten napa nih? Wonten cekere. Barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah kebaikannya. Ini namanya apresiasi. Jangan sampai kita sudah dikirimi sayur, wadahnya kita kembalikan seminggu sesudahnya, kosong, bahkan belum dicuci. Wih, kebangetan banget gitu. Ada orang seperti itu? Subhanallah. Wonten? Naudzubillahimin. Jadi kita di dalam agama kita sudah diajarin supaya mengapresiasi kebaikan. Sampai kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Fa illam tajidu ma tukafi'unahu." Seandainya kalian tidak punya sesuatu untuk membalas kebaikannya. Betul-betul kita enggak bisa ngirimi masakan yang lain. Karena memang betul-betul di rumah itu enggak ada apa-apa untuk dikirimkan ke sana. Apa kata Nabi SAW? Fad'u lahu. Doakan orang tersebut. Dan mendoakan pun juga bukan sekedar mendoakan. Hatta tarau annakum qad kafa'tumuhu. Doakan sampai kira-kira doamu itu sepadan dengan kebaikannya. Jadi kalau kira-kira nak jenengan dikirimi daging kurban 10 kilo gitu. Dongane kepriwe jajar kira-kira. Apa ya cukup kurndonga matur nuwun iku. Ya doanya harus sesuai kira-kira dengan kebaikan. Jadi agama kita itu ngajari kita untuk mengapresiasi kebaikan. Maka pola pikir bahwa anak berbuat baik biasa saja dan tidak perlu untuk diapresiasi, itu pola pikir yang harus kita perbaiki. Mulai saat ini, ya, latihlah kita untuk mengapresiasi sekecil apapun perilaku baik anak kita. Anak masuk ke rumah biasanya enggak salam. Tumben-tumbennya apa? Salam. Sambut anak itu. Waalaikumsalam. Masya Allah. Anak solih. Habis seneng banget kalau kamu masuk rumah pakai salam. Diapresiasi. Ya. Anak biasanya enggak pernah nyuci piring. Enggak pernah nyuci piring. Tahu-tahu enggak disuruh setelah makan nyuci piring. Walaupun piringnya sendiri. Diapresiasi. Dan mengapresiasi pun juga caranya yang baik. Masya Allah. Anak solih. Bersih. Nah kayak gitu dong. Habis makan apa? Nyuci piring. Dan kalau sudah mengapresiasi, enggak usah ngungkit-ngungkit yang kemarin. Nah, kayak gue, kayak wingi. Kata-kata aja kayak wingi itu seakan-akan kayak menghapus apresiasi sebelumnya. Masya Allah. Nah, gitu anak soleh. Ya. Orang kabian sisan gue dikumbai. Ya. Jadi, anu apresiasi itu dengan bahasa yang baik. Loh Ustaz, kalau kita itu disuruh fokus kepada perilaku baik anak, apa artinya kalau anak berperilaku buruk dibiarkan? Ya enggak toh, enggak dibiarkan. Jadi jangan dipahami dari pengajian ini bahwa kalau anak sedang nakal itu dibiarkan, bukan. Karena kita tahu dalam Islam ada ibadah namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf niku napa? Mengajak kepada kebaikan. Nahi mungkar melarang, mencegah dari kemungkaran. Kalau misalnya anak berbuat buruk kita biarkan, oh berarti nanti kita enggak amar ma'ruf nahi mungkar. Padahal kita disuruh oleh agama kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi ingat, amar ma'ruf nahi mungkar itu harus proporsional. Proporsional niku nggih seimbang. Nggih, mboten kur nahi mungkar tok, tapi nggih kedah napa? Amar ma'ruf. Tidak cukup kita hanya melarang, tapi juga kita perlu mengajak. Dan coba, kenapa kita tidak berpikir menegur anak sebelum melakukan kesalahan? Bukan hanya menegur anak sesudah melakukan kesalahan. Rata-rata dari kita, kapan menegur anaknya? Setelah melakukan kesalahan. Sebelum anak melakukan kesalahan, kita tidak tegur, kita tidak ingatkan. Padahal, Bapak Ibu yang kami hormati, para pendengar, para pemirsa, padahal menegur anak sebelum melakukan kesalahan dengan menegur anak sesudah melakukan kesalahan lebih efektif mana? Sebelum atau sesudah? Sebelum. Kenapa demikian? Karena saat itu kondisi psikologis anak sedang stabil. Kalau sebelum melakukan kesalahan, kondisi psikologis anak sedang apa? Stabil. Kalau dia habis melakukan kesalahan, kondisi psikologisnya sedang labil. Kenapa bisa labil? Karena dia merasa salah. Dia merasa minder, merasa melakukan kekeliruan, sedih, ya kadang-kadang marah juga, takut. Sudah takut dimarahi, tambah nopo? Tambah takut. Terus kenapa Ustadz, kalau labil sama stabil, oh itu berpengaruh Bapak Ibu yang kami hormati. Kalau kondisi psikologis anak sedang stabil, itu nasihat mudah masuk. Dibandingkan ketika suasana hatinya sedang apa? Labil. Oh, itu agak sulit masuknya. Kita kan menyampaikan nasihat penginnya diterima atau ditolak. Penginnya kan diterima. Jadi ketika menyampaikan nasihat itu, supaya diterima, kita harus memperhatikan beberapa kondisi. Harus memperhatikan beberapa trik. Salah satunya adalah suasana hati orang yang sedang dinasihati. Itu perlu kita perhatikan. Kalau suasananya sedang stabil, nah ini kesempatan emas ini. Yeah. Dan ini berlaku bukan cuma sama anak-anak, termasuk antara suami dengan apa? Istri. Ibu, panjenengan kalau pengen kasih masukan kepada bapak, itu cari waktu yang pas. Jangan bapak baru pulang dari apa? Kerja, suasananya sedang panas, kesel, pengen cepat istirahat, tahu-tahu jenengan ceramah ibu. Waduh, kepriwe. Pak, sini dulu pak. Coba ya dengerin ibu mau ceramah. Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'in. Boten pas bu, momennya itu loh boten pas. Ya. Panjenengan juga sama pak. Kalau mau kasih nasihat kepada ibu, lihat-lihat. Kalau wajahnya sedang jutem, jutem itu apa? Sedang masam, ya. Kemudian nun sewu mungkin sedang datang bulan. Ya. Biasanya suasana hati itu akan berpengaruh dengan datangnya bulan, uring-uringan. Itu nggak cocok buat kasih nasihat. Nah, anak ini sebelum melakukan kesalahan, kondisi psikologisnya sedang stabil, itu waktu yang pas untuk kasih nasihat. Maka sebelum anak tukaran, kasih nasihat. Sebelum anak sulit bangun, kasih nasihat. Contoh, anak punya kebiasaan sulit bangun subuh. Biasanya karena apa? Karena terlalu capek bermain. Karena siangnya tidak tidur, karena malamnya tidurnya kemalaman. Panjenengan sudah tahu itu, seharusnya orang tua itu bisa ngemati, bisa memperhatikan, oh anak saya sulit bangun kalau kondisi gini-gini. Maka sebelum itu terjadi, nasihati anak. Ayo nak, tidur siang. Ini kan sunnah Rasul SAW. Insya Allah, kalau kamu tidur siang, besok kamu bangunnya akan enak, nyaman. Ketika malam-malam menjelang isya, nak, nanti habis isya, tidurnya jam berapa? Ajak anak untuk diskusi. Ya. Gimana kalau tidurnya jam 8? Ya. Aku pengen main. Oke, enggak apa-apa main. Habis isya silahkan main. Sampai jam berapa? Jam 8. Main apa? Badminton. Aduh, Masya Allah. Enggak apa-apa kalau jenengan mau, ya, dan memang seyogianya mau gitu loh. Ajak anak main badminton, habis isya sampai jam berapa? Jam 8. Dijamin itu langsung apa? Langsung capek tidur jam 8. Lihat nanti. Begitu jam 4 jenengan bangunin, itu enggak seperti kemarin ketika dia tidurnya jam 10. Kenapa? Karena dia sudah marem apanya? Tidurnya. Ya. Ini namanya menasehati sebelum melakukan kesalahan. Jadi intinya pengajian kita hari ini, fokuslah pada perilaku baik anak, bukan pada fokuslah dalam perilaku baik anak, bukan pada perilaku buruk anak. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, ada pertanyaan bisa disampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak laki-laki balig itu punya ciri-ciri seperti anak perempuan balig. Kalau anak perempuan tadi balignya saat apa? Saat datang bulan. Dan maaf ya, kata para ulama, semakin salah satu tanda anak perempuan balig, maaf ya, ketika bagian dadanya mulai menonjol. Itu juga termasuk apa? Indikasi bahwa anak itu sudah mulai balig. Kalau anak laki-laki, baliknya itu bukan dilihat sudah khitan atau belum, bukan. Ya, bukan sudah khitan. Nanti anak bayi sudah khitan berarti balig gitu. Bukan dilihat dari situ. Laki-laki balig itu dilihat saat dia mimpi basah. Mimpi nopo? Basah. Mimpi basah niku senes ngompol. Ya, mimpi basah itu adalah ketika laki-laki bermimpi melakukan hubungan badan, kemudian ketika bangun, maaf, sudah ada cairan. Ya, sudah ada cairan yang keluar dari kemaluannya. Dan itu bukan air seni, tapi itulah air mani. Ya, itulah air mani. Bentuknya pun berbeda. Kalau air seni kan cair, kalau air mani itu pekat, ya, lengket. Nah itu tanda anak laki-laki sudah balig. Tanda yang lainnya juga kata para ulama, maaf, tumbuhnya bulu di kemaluan. Ya, tumbuhnya bulu di kemaluan. Itu juga pertanda anak sudah balig. Sehingga kalau ditanya umur, ya tadi kan beda-beda antara satu anak dengan anak yang lain. Tapi ya biasanya antara umur 13-an gitu nggih. Dan kadang-kadang itu berpengaruh juga kepada suara. Berpengaruh kepada suara. Suaranya lebih ngebas. Ya, suaranya lebih ngebas, biasanya kayak gitu. Cuman itu tidak bisa dijadikan sebagai tanda kalau suara. Itu cuma pendukung saja. Cuma faktor pendukung, indikator pendukung. Tapi yang utama tadi, saat mimpi basah. Istilah agamanya itu junub. Napa? Junub. Nggih. Silakan, masih ada kesempatan satu pertanyaan lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anaknya punya sifat penakut. Ketika dia menunjukkan keberaniannya, kita puji. Tapi enggak konsisten. Bagaimana supaya konsisten? Pertama, harus dipahami oleh para orang tua, sekecil apapun perkembangan anak itu harus dihargai. Apa? Sekecil apapun perkembangan anak, perkembangan baik anak harus dihargai. Contoh, anak sudah usia SD masih ngompolan terus. Sudah kelas 3 SD masih ngompolan. Jadi dalam seminggu itu ngompolnya bisa 7 hari. Ya iya, berarti ya seminggu ya. Dalam seminggu bisa 7 hari ngompol. Kok suatu malam dia enggak ngompol? Berarti dalam 7 hari dia enggak ngompol sehari. Itu harus dengan apresiasi. Walaupun cuma sehari. Karena sehari ini modal untuk dia meningkatkan sampai nanti lama-lama jadi 7 hari. Anak penakut. Selama ini kalau malam-malam pengen ke belakang selalu bangunkan orang tuanya. Suatu malam dia bangun sendiri. Langsung kamar mandi walaupun habis itu langsung lari cepat. Balik. Itu perkembangan atau tidak? Perkembangan. Harus diapresiasi. Tapi enggak konsisten Ustaz. Buktinya besoknya minta ditemani. Masya Allah Bapak Ibu. Konsisten itu bahasa bahasa agamanya kan istiqomah. Gini apa itu? Istiqomah. Saya tanya, jenengan istiqomah apa itu? Wong yang sebesar kita saja istiqomah itu masih banyak kekurangannya. Apalagi anak kecil. Ya. Terus bagaimana Ustaz? Ya terus jenengan lanjutkan apresiasi tadi. Jangan kemudian karena anak tidak konsisten terus berhenti untuk mengapresiasi. Jangan. Ya. Tetap apresiasi perilaku baik anak tersebut walaupun dia belum konsisten. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, terus motivasi anak. Ya. Kalau perlu bikin grafik, ya. Oh hari ini kamu lebih berani dari kemarin, bagus. Ya. Ternyata besoknya lebih lagi, terus dimotivasi supaya anak itu punya semangat untuk meningkatkan karakter positif yang ada dalam dirinya. Ya. Maka intinya adalah tidak bosan untuk memberikan apresiasi pas jam 11. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.